بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Thaha ayat ke-20. Kita masih membincangkan seputar kisah Nabi Musa alaihi salam dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a." Yang artinya, lalu dilemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang sebelum ini kita membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Musa alaihi salam, untuk melemparkan, untuk melontarkan tongkatnya itu. Alqiha ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Maka Nabi Musa pun mendengarkan perintah itu, mengatakan sami'na wa ata'na, kemudian dia pun melemparnya. Kami taat ya Allah, kami dengarkan dan kami patuhi. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya itu. Nah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah, kalaulah tidak karena keimanan, tidak akan semudah itu Nabi Musa untuk melemparkannya. Karena apa? Karena seperti yang kita bahas pada beberapa hari yang lalu, tongkat ini adalah sesuatu yang sangat berharga dari diri Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, ini perintah bukan berarti hanya sekedar perintah yang tidak bermakna, tetapi ketika kita menaatinya, maka kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Dan para nabi dan rasul telah memberikan contoh itu kepada kita ketika mereka diperintahkan, walaupun itu terasa berat, terasa pahit, terasa sebagai sebuah ujian, maka mereka menaati itu semua sehingga mereka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya itu, jangan dibayangkan tongkat-tongkat biasa seperti kita memiliki tongkat-tongkat sekarang, tidak. Tongkat Nabi Musa itu sebagaimana yang telah ia jelaskan ketika Allah bertanya, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, maka ketika dijelaskan oleh Nabi Musa bahwa ini adalah tempat aku bersandar, tempat aku beristirahat, dengan ini aku mencari makan, ini kan menunjukkan betapa pentingnya arti sebuah tongkat itu kepada Nabi Musa. Dan ketika diperintah oleh Allah untuk mencampakkannya, untuk melemparkannya, dia pun mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tarik kepada diri kita, sejauh apa yang sudah kita taati daripada perintah Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita sebagai manusia terasa berat. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, ternyata ketika tongkat itu dicampakkan oleh Nabi Musa, ternyata dia adalah ular yang bergerak dengan begitu cepat dan ular itu besar. Inilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah berikan sebagai contoh kepada kita, ya, ketika kita taat kepada Allah, ketika Nabi Musa taat kepada perintah Allah itu, maka ternyata tongkat itu bukan sembarang tongkat, tapi tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Dan itulah yang menunjukkan betapa dahsyatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kita derajat yang lebih tinggi lagi. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Perda, Ustaz Ardiansyah. Ayat 20 dari surat Thaha sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita menggambarkan bahwa keimanan merupakan awal dari keberhasilan. Ayat ini di dalam tafsir inspirasi kita baca, sungguh merupakan suatu rahmat dalam hidup ini yang telah mengangkat kedudukan rohani ke tempat yang agung. Keimanan kita itu tidak pernah ada kata sia-sia. Iman itu membuat kita ditempatkan pada tempat yang mulia. Bagaimana mungkin tongkat bisa berubah menjadi ular? Dalam kacamata manusia itu tidak mungkin. Tapi itulah keimanan, membuat sesuatu yang tidak mungkin mungkin dan terjadi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam ini. Di sisi lain, iman pada kuasa Allah membuat manusia yang lemah menjadi kuat, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Kita merasa dan kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Maka ketika mukmin berserah kepada Allah, maka dia pun akan mencapai apa yang dia inginkan berkat kuasa Allah. Pak Ustaz, tidak ada lagi mukjizat sekarang. Benar, tidak ada lagi mukjizat saat ini. Tetapi kuasa Allah kekal dan abadi. Dia yang dulu membuat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, sekarang dia adalah Tuhan yang dulu membantu Nabi Musa dan juga sekarang membantu siapa saja yang memohon bantuan kepadanya. Kuasanya tidak pernah berkurang sedikit pun. Maka ketika mukmin yang lemah ingin mendapatkan kekuatan yang maksimal, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang merasa ada sesuatu cita-citanya yang tidak mungkin, kembalilah kepada Allah sehingga cita-cita itu menjadi kenyataan. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar sebagaimana yang tadi telah disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu di dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah." Yattaqillah berarti bahwa dia menjauhi segala larangan Allah, berupaya untuk itu dan berupaya pula untuk mentaati perintah-perintah Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Subhanallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan pula rezeki bagi dirinya dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi ketika para nabi dan rasul memberikan kita teladan dan suri teladan yang terbaik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya, kemudian dia berupaya untuk menghidupi dirinya. Jangan pula dipahamkan bahwa taat kepada Allah, taat dan kepada Rasul hanya duduk di dalam masjid, bersarung terus-menerus di dalam masjid dan tidak bekerja, maksudnya tidak juga, karena di dalam kisah Nabi Musa ini bahwa Nabi Musa itu bekerja dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang beberapa hari yang lalu bahwa para nabi itu hidup mandiri sejak mereka kecil, artinya mereka bekerja. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki. Jadi kita umat Islam adalah umat yang sangat berbahagia karena tuntunan yang pada diri kita itu telah diberikan oleh para nabi kita, para rasul kita, sampai kepada kita dan menjadi suri teladan, sehingga insyaallah ketika kita mengikuti tunjuk ajar mereka yang dibawa berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi bahagia. Satu kesimpulan penting bahwa ketika kita taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya di akhirat nanti kita bahagia, di dunia ini pun kita akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti terus kajian-kajian tafsir ini, semoga ada satu inspirasi, ada satu makna yang dapat kita petik pada hari ini, sehingga hari ini kita lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. dan insyaallah hari esok kita akan lebih baik daripada hari ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.